Mitra Bisnis, hasil perhitungan cepat putaran 2 pemilihan Gubernur DKI mengindikasikan pasangan Jokowi Ahok lebih unggul dalam perolehan suara dibanding kompetitornya pasangan petahana Fokenara dengan perolehan masing-masing sekitar 54% dan sekitar 46%. Meski hasil perhitungan final dari KPUD belum dirilis, namun beberapa kalangan berpendapat pasangan Jokowi Ahok adalah gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru. Seperti apa pandangan Quick Yanggi atas kondisi ini? Segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, apa tanggapan Bapak atas hasil ini? Gak ada yang ditanggapi ya. Karena begini, kalau kita nanggapi itu kan lalu mesti memberi pendapat satu dari dua. Jelek ini, disesalkan, kenapa Fokker nggak ini atau bagaimana, atau syukur. Itu jadi kayaknya kayak memihak dan kan nggak baik. Nah, kalau ada penilaian bahwa Pilgub DKI adalah cerminan dari model pemilihan langsung yang baik, apa pendapat Bapak? Loh, itunya kan sebuah kenyataan. Jadi itu bukan pendapat, itu sebuah kenyataan. Memang kenyataannya kan begitu. Kan berjalan lancar, lalu kemudian jadi, kalau secara teknis ya memang sudah mencerminkan bahwa Indonesia sudah maju di dalam melaksanakan pemilihan umum secara langsung. Baik Pak Quick, apakah hasil ini juga mencerminkan kedewasaan warga Jakarta dalam berpolitik? Nah, kalau itu tidak. Ya, oleh karena mereka itu memilih atas dasar apa? Oleh karena dari seluruh kampanye itu saya tidak melihat adanya platform. Platformnya apa? Gitu. Jadi platformnya misalnya kalau kita bicara soal Jokowi itu dia tidak berbicara platform. Sedikit sekali. Tetapi yang dia lakukan adalah bergelantungan di dalam bis, pergi ke rumah yang kebakaran, pergi ke rumah kumuh, pergi ke sini. Jadi itu bukan platform kan itu. Dengan demikian lalu ya ini bukan hanya pilkada, seluruh kehidupan politik Indonesia kan begitu. Seperti partai yang ikut koalisi, partai yang oposisi. Walaupun partai yang oposisi, platformnya itu apa? Platform secara keseluruhan, konsep untuk ngurus negara itu apa? Bedanya apa partai yang satu dengan yang lain? Jadi Bapak melihat elit politiknya pun sebenarnya tak punya visi ya Pak Quick? Iya, dan tidak mampu. Mereka itu tidak mengerti mengapa kok ingin duduk di DPR. Sebenarnya tidak mengerti. Ya, satu-satunya yang mengerti adalah kalau punya kekuasaan dapat duit gitu aja. Dengan cara apapun. Ya. Demikian Quick Yanggi. Beni Rahmadi, Pas FM.